Luar biasa. Monggo nyumpal apa? Lagu yang kedua kalinya. Buat saudara-saudaraku Arpas yang saat ini sedang merantau jauh dari kampung halaman. Spesial yang ada di Korea. Terima kasih Arpas Community. Dan sama-sama. Pepasan nunggu mongso rendeng anggon kuling enteni kowe wis ono sesasi genep dino iki. biasa